bahasa dia berpuasa, dia mengira bahasanya itu adalah di antara hal yang Allah halalkan untuk orang yang berpuasa, maka puasanya sah. Jadi contoh jahlun bil had. Di anal ya'lam, karena dia mengetahui bahasanya memakan makanan itu haram, akan tapi dia tidak tahu bahasanya makanan tertentu ini hukumnya juga haram. Secara umum dia tahu orang yang berpuasa tidak boleh makan, akan tapi dia kira ini bukan termasuk kategori makanan yang terlarang. Misalnya ini cuma komentar, cuma dimut-mut, misalnya. Jadi mengira ini tidak termasuk makanan. Nah, ini contoh tidak mengetahui bahasanya benda tertentu ini hukumnya. Ada seorang yang menyetubuhi istrinya di malam Muzdalifah, di malam tanggal 10. Wahajin dan dia adalah sedang berhaji. Dia lihat karena tidak tahu. Dia mengatakan, aku memang pernah mendengar, aku pernah mendengar hadis jadi itu hukum di Arafah, dan aku telah hukum di Arafah. Maka aku mengira bahasanya indah aku disay kelelarangan seluruh larangan ihram sudah berakhir. Maka dalam kasus ini sebagian ulama mengatakan nusuknya, manasik hajinya itu batal dan wajib dia meneruskannya sampai selesai, dan dia wajib mengqadha pada tahun setelahnya, dan wajib untuknya menyembelih seekor unta sebagai kafarah, binatang seekor unta sebagai kafarah. Dan mereka berdalil bahasanya para sahabat memutuskan demikian, dan para sahabat tidak meminta rincian apakah hal tersebut dilakukan dalam kondisi tidak tahu atau dalam kondisi tahu. Akan tetapi pendapat ini bisa kita bantah dengan kita katakan bahasanya para sahabat radhiyallahu anhum memutuskan hal itu dengan maksud untuk menjelaskan hukum orang yang melakukan perbuatan ini. Kemudian syarat-syarat wajibnya satu perbuatan telah diketahui dari Quran dan Sunnah, walai sabiha dan dalilun. Maka keputusan sahabat, qadha para sahabat dalam masalah ini tidak tepat untuk menjadi dalil. Itu cuma menjelaskan hukum, adapun kapan hukum itu diterapkan, maka salah satunya jika seorang itu tidak tahu, jika seorang itu dalam kondisi tahu. Yusuf Ibn Nah, hukum dan tidak tahu keadaan, itu menghukumkan dosa dengan dalil firman Allah Ta'ala, wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan karena lupa atau tidak sengaja. Dan Allah telah menjawab doa ini. Faqala Allah, dan Allah berfirman seperti yang dalam riwayat Muslim, qad fa'altu, aku telah mengabulkannya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alaikum junahun, kalian tidaklah berdosa, bima akhtaktum bih, dalam kesalahan yang kalian lakukan tanpa sengaja, walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi yang berdosa adalah apa yang disengaja oleh hati kalian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala fi khususi shaydi, tentang masalah berburu secara khusus, man qatala minkum muta'ammidan, siapa yang di antara kalian yang berburu dalam kondisi ihram dengan sengaja, itu yang dosa. Kalau tidak sengaja berarti tidak dosa. Wal jahil lam yata'ammad, dan orang yang tidak tahu itu dia melakukan kesalahan dalam keadaan tidak sengaja. Seandainya dia tahu, tentu dia tidak akan melakukannya. Kemudian faktor yang kedua yang menghubungkan dosa adalah al-iqrah, dipaksa. Iqrah pengertiannya adalah al-ilja ilai syai, adalah dipaksa menggunakan sesuatu di haitsu dimana akhirnya seorang itu melakukannya ghairu mustahil, dalam keadaan tidak, dia tidak memiliki pilihan. Tapi makna dan dengan pengertian, dia akan mendapatkan bahaya seandainya tidak melakukan perbuatan itu. Berdasarkan definisi ini, maka ada dua syarat yang harus ada untuk dia disebut ikrah. Pertama, lakudah harus min ilja, ada pemaksaan. Yang kedua, min dororin, harus ada bahaya dan bencana yang akan terjadi dalam yang al, jika dia tidak melakukannya, hatta yakuna mutrahan, sehingga seorang itu berstatus orang yang dipaksa. Fa'ilam yatadarar, maka seandainya dia tidak mendapatkan bahaya jika tidak melakukannya, maka itu tidak disebut pemaksaan. Meskipun menurut bahasa dianggap pemaksaan, menurut bukan pemaksaan secara syariat, cuma dibesak-besak, pokoknya cuma ditekan-tekan, dibesak-besak, pakai omongan, dan itu disebut pemaksaan. Contohnya, lau ana insan kurmi alaihi, ada seorang yang pingsan, puasa imun dalam kondisi berpuasa, lalu banyak orang menuangkan ma'an air di halsihi di tenggorokannya. Dia dua supaya orang pingsan ini sadar. Mana boleh sadar seperti paklah bulunya, diambil lup selang, jempol, supaya masukkan air. Fa'innahu la yusbir bidzalika, maka ini, maka orang tersebut yang minum air karena dipaksa ini tidaklah berbuka dengan hal itu tersebut, karena dia, karena ini bukan pilihannya. Namun sebagian ulama mengatakan idza kana ya'zanu bidzalika 'adatan, atau yang lain. Demikian pula seandainya ayahnya mendesak-desak dia untuk mencerai istrinya, akhirnya dia cerai, maka ini bukan pemaksaan. Ya, pernah ada orang tanya kepada saya kasus yang semisal ibunya tidak suka dengan menantu perempuannya, maka setiap hari setiap ketemu dipaksa cerai. Akhirnya pada satu sikon dalam satu kondisi kembali punya maksa. Kalau bahasa kita maksa ya, desak untuk supaya cerai. Akhirnya ucaplah kata-kata terus habis itu orangnya menyesal. Katakan saya cerai karena terpaksa. Gimana kak? Saya ini jatuh atau enggak? Ini jatuh. Saya nyesal. Jatuh. Itu bukan pemaksaan. Anak lanang sama ibu mesak kalah. Ya tak jawab. Dipukuli sama ibunya enggak bisa. Nah, cerai tersebut sah satu. Ya, kalau dalam kaidah ya masih bisa dirujuk dan seterusnya. Tapi lah jatuh satu kali cerai. Bahasa lain dari ikrar, maka ini bukan pemaksaan. Kenapa tadi disampaikan pemaksaan itu ada dua unsur. Pertama ilja, dipaksa. Dan yang kedua itu ada dorok fisik. Jika seorang itu tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan. Wadhalusan dalil hilangnya dosa dengan sebab pemaksaan dalam firman Allah, maka apabila siapa yang kafir kepada Allah pada iman ini setelah dia beriman, ilah kecuali orang-orang yang memaksa dan hatinya mantap dengan iman. Kecuali orang-orang yang memaksa dan hatinya mantap dengan iman. Walakin akan tetapi masalah habis kufri seteran, siapa yang hatinya atau badannya lapang dengan kekafiran, maka untuk mereka murka dari Allah dan untuk mereka siksaan yang besar. Wa syahidu hadhihi dalil fi qawlihi ta'ala dalam firman Allah, inna man tuqtiha, kecuali orang yang dipaksa. Sisi pendalilannya, annahu idza kana hukmul kufri, jika fonis kekafiran yang merupakan kemaksiatan yang paling besar itu sakitun, gugur atau hilang dengan sebab pemaksaan, famadunahu, maka kemaksiatan bawahnya yang lebih rendah daripada kekafiran limbah bi'aula, tentu lebih layak lagi. Namun ingat dalam dalam ayat ini, seorang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan atau ucapan kekafiran itu difonis kafir dengan dua syarat. Yang pertama, ukriha, dia memang benar-benar dipaksa. Dan yang namanya dipaksa tadi definisinya telah disampaikan. Kemudian yang kedua, artinya mantap dengan keimanan. Kalau orang itu dipaksa melakukan perbuatan kekafiran, kemudian hatinya lapang dengan kekafiran, malah mumpung kebetulan. Jadi misalnya contoh selain kekafiran, misalnya dipaksa untuk makan babi, itu dalam syaratnya hatinya tidak menginginkan. Dia dipaksa dan hatinya tidak menginginkan. Kok malah dipaksa makan babi, kalau enggak nanti tak antemi, tak pulih. Kemudian dia berkata, mumpunglah ini buat. Itulah Nabi. Dia aslinya malah mantap dengan kasih apa? Kebetulan penuh paksa, tidak buat begini. lima saumum menunjukkan tidak batalnya puasa orang tersebut. Fa'inna ma'atas at'amalullah wa saumum menunjukkan bahasanya pelakunya juga berdosa atas perbuatan. Maka tidak ada dosa dan tidak ada batal. Kemudian sabda Nabi SAW, artinya Allah memaafkan untuk umatku. Artinya hukum ini khusus untuk berlaku untuk umat Muhammad. Ada bentuk umat Muhammad tidak berlaku. Allah memaafkan untuk umatku al-khata'ah, dosa yang dikerjakan karena tidak sengaja, lupa dan dipaksa. Saya umat Muhammad, saya dari Islam. tahu hasil kurban ini adalah di antara yang diharamkan. Akan tapi ia juga mengira bahasa yang hukum haram pulang berlaku kecuali jika telah masuk tanah haram. Artinya dia rancu kalau binatang tanah haram, binatang kurban yang ada di dalam daerah tanah haram itu haram dibunuh oleh siapapun, baik orang dalam kondisi ihram ataupun orang yang tidak dalam kondisi ihram. Ini hukum berkaitan dengan tanah haram. Dan yang kedua, orang yang berihram itu terlarang berburu, baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Ini hukum yang lain. Karena orang ini rancu, dikira orang yang berihram tidak boleh berburu, khusus untuk buruan binatang tanah haram ini terjadi kerancuan. Dia mencampur adukkan antara ketentuan tanah haram dengan ketentuan ihram. Dan sendiri-sendiri ketentuan tanah haram, binatang buruannya tidak boleh diburu apapun kondisinya. Ketentuan ihram, ketentuan ihram, orang yang berihram tidak boleh berburu baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Artinya jika orang itu tidak dalam kondisi berihram, maka boleh berburu di tanah halal, namun tidak boleh berburu di tanah haram. Sedangkan orang yang dalam kondisi ihram tidak boleh berburu baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Kemudian seorang yang berihram membunuh seekor binatang buruan dan dia tahu bahwasanya membunuh binatang buruan itu haram, dan dia tahu bahwasanya saat ini haram baginya berburu, akan tapi dia lupa, maka tidak ada dosa untuknya dan tidak ada kewajiban doman. Artinya tidak, yang maksud doman di sini tidak ada baginya jaza balasan misal makotar dengan naam sejenis minat balasan semisal dengan binatang yang dibunuh dengan naam berupa binatang ternak, kambing, sapi dan unta. Karena doman dalam kasus berburu berkaitan dengan kondisi ihram, domannya apa? Adalah menyembelih, boleh jadi kambing, boleh jadi sapi ataukah unta. Menyembelih kemudian dibagikan untuk fakir miskin. Maka buku dari orang ini dosa dan doman, dan dalilnya adalah firman Allah yang di Nafsir Saidi yang berbicara secara khusus tentang masalah berburu. Baik orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh binatang buruan, sedangkan kalian dalam kondisi berihram. Siapa yang membunuh binatang buruan di antara kalian, muta'ammid dan dengan sengaja. Secara sengaja, lalu lupa, jazakallahu khairan, maka hukumannya adalah misla ma qatala, semisal binatang yang dibunuh minan na'am, dari na'am, na'am itu kambing, tapi apakah unta. Nah, kalau dia berburu merpati misalnya, ya, maka semisal yang paling ringan adalah kambing. Wajib baginya untuk membeli kambing, kemudian dibagikan di fakir miskin tanah haram. semua ini adalah